berjalan, gelak tawa bersahutan pencari hiburan, tempat hidung belang dan wanita jalang. Huh. Sampai fajar menjelang, gedung tinggi membumbung, boom, menghiasi pinggir jalan yang tak pernah berujung. Jung, senang rasanya baginya pertama di sini, walau akhirnya tak ada yang peduli lagi. Sorak, teriak, dan dia pun terhenyak dari segala angan-angan yang terasa makin koyak oleh kenyataan penuh kegelapan. Matanya keruh menatap masa depan, kepul asap mengepul dari mulutnya yang mungil, asap mengepul dan dia pun bergumul dengan kebosanan, dengan kerinduan pada kedamaian yang tak pernah datang. Semuanya mengalun bersama rasa gelisah, mengalirnya darah bagaikan air bah di dalam tubuhnya yang terasa semakin geras. Setan dalam botol membuat lepas kontrol, hatinya mulai membeku pada derajat nol. Nafsu pun bergolak terombang ambing ombak, tak kuasa dirinya untuk coba menolak. Walau kadang terpaksa bergumul di dalamnya sampai bunyi menua.